Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari, mengamalkan serta menyebarkan sunnah beliau. Pada pagi Jumat yang mulia ini, pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Rojan muliakan Allah SWT, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan faedah-faedah sejarah Islam, di mana akhir pembahasan kita adalah tentang runtuhnya kerajaan Khilafah Abbasiyah di Baghdad, dan telah kejelaskan berapa hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam peristiwa tersebut, di mana kaum muslimin mengalami kerugian yang cukup luar biasa, dan bahkan sebagian penulis sejarah menyebutkan dan belum pernah terjadi di muka bumi kejadian sedahsyat dan sekejam apa yang dialami oleh kaum muslimin dari bangsa Tatar ketika mereka menghancurkan kota Baghdad dengan menghanguskan segala yang ada di kota Baghdad, baik dari kekayaan-kekayaan yang bentuk kekayaan intelektual, dari buku-buku, perpustakaan ya yang begitu banyak, demikianlah kekayaan dalam bentuk material ya, gedung-gedung dan istana-istana ya, berbagai gedung yang telah dibangun oleh para khalifah untuk pelayanan kaum muslimin, itu dari madrasah-madrasah, itu baik beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, bahkan para penulis sejarah menyebutkan kota Baghdad banjir darah selama satu minggu, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab yang mengisahkan ya tentang kejadian tersebut, di mana sungai Tigris mengalir dengan warna hitam selama satu minggu karena begitu banyaknya buku-buku yang mereka bakar serta yang mereka lemparkan ke dalam sungai Tigris, atau kitab-kitab para ulama yang mereka buang ke dalam sungai Tigris. Bahkan disebutkan oleh sebagian penulis sejarah bahwa kuda-kuda mereka menyeberang di atas buku-buku tersebut melewati sungai Tigris. Satu pelajaran yang dapat kita ambil juga dari episode tersebut adalah begitu pengkhianatan dari dua tokoh Syiah Rafidhah. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, jika seandainya di Baghdad, di Basra, di Kufa terjadi kekuasaan oleh dikuasai oleh orang-orang yang bukan muslim, maka beliau menyebutkan pasti di belakangnya ada peranan dari Syiah Rafidhah. Jadi oleh sebab itu jika kita mencoba melihat bahwa banyak kelemahan-kelemahan ataupun kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin, biasanya terjadi pengkhianatan dari barisan orang-orang yang menyusup ke dalam Islam ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Oleh sebab itu para ulama sangat mewanti-wanti berbagai bentuk penyimpangan, berbagai bentuk pemahaman yang menyelisih paham salaf soleh, karena paham-paham menyelisih itu mereka tidak akan mempedulikan apapun risiko yang akan ditimbulkan bagi umat Islam. Apa yang telah terjadi di masa Ma'mun juga, di mana menangnya kekuatan orang Mu'tazilah secara politik, mereka juga melakukan pembunuhan, penyiksaan terhadap sebagian ulama, dan banyak dalam peristiwa sejarah di mana saat aliran-aliran yang menyimpang ini menguasai politik, mereka melakukan penindasan, ya, intimidasi terhadap Ahlussunnah Jamaah. Demikian pula yang terjadi seperti di kekuasaan Ismailiyah, ya, Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Demikian pula kerajaan Idrisiyah yang ada di daerah Afrika, yang menguasai daerah Tanja atau Aljazair atau Algeria, termasuk Al-Maghrib atau disebut dengan apa namanya negara-negara Islam bagian Afrika ya, Libya dan seterusnya. Tidak sedikit kerugian-kerugian yang dialami oleh kaum muslimin akibat dari pemahaman-pemahaman menyimpang ini. Oleh sebab itu kita juga melihat agama-agama dual Islam yang ingin menghancurkan Islam, mereka pasti menyokong paham-paham yang menyimpang tersebut dari sisi kekuatan politik maupun ekonomi, apa namanya, dana. Kita bisa melihat bagaimana ketika adanya keputusan-keputusan dari sebuah negara terhadap sebuah aliran yang menyimpang, datang suara-suara dari negara-negara yang notabene bukan beragama Islam mereka, tetapi mereka seakan-akan peduli dengan nasib dari pelarangan terhadap sebuah paham yang sesat tersebut. Tetapi bila sebaliknya yang terjadi, kita lihat mereka tidak pernah membongkar bagaimana kekejaman Syiar Fidah terhadap Ahlus Sunnah Jamaah semenjak berdirinya dinasti Rafidah di Iran, ya, secara setelah revolusi Khomeini sampai hari ini tidak pernah dibongkar oleh mereka bagaimana hak-hak asasi manusia yang ditindas sehabis-habisnya oleh orang Syiar Rafidah. Dan kerjasama dari aliran-aliran sesat dalam melemahkan Islam itu sungguh banyak dalam sejarah Islam. Mungkin ini suatu topik yang layak untuk dibongkar dan dijadikan sebagai tulisan ilmiah, ya, bukti-bukti bagaimana bahwa efek dari faham yang menyimpang dari ajaran Islam itu sangat membawa keburukan bagi kaum muslimin. Jadi itulah, karena itulah para ulama sangat menasihati kaum muslimin untuk menjauhi segala bentuk pemikiran-pemikiran yang bercampur baur dengan paham-paham yang menyimpang tersebut, atau paham-paham bid'ah dan seterusnya. Kita lihat sekarang, termasuk dari paham yang radikal terorisme yang menggemparkan, yang menjadi di banyak tempat seperti yang terjadi ISIS di Irak, ya, dan juga paham-paham lain yang menopang kegiatan-kegiatan mereka, itu sebenarnya permainan-permainan yang jika kita amati sangat lucu saja. Ketika mereka mengatakan kita harus menupas ISIS dan seterusnya, toh dalam berita-berita dan kenyataan kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, di mana adanya klaim-klaim kesalahan dalam pengiriman senjata yang akhirnya mereka, kelompok ISIS memiliki senjata-senjata dengan alasan tujuan mengirimkan senjata kepada pasukan resmi Angkatan Irak, tapi jatuh di wilayah ISIS dengan alasan salah kirim dan salah, atau alasan-alasan yang tidak logik, yang masuk logika lah. Kemudian kalau mereka sebenarnya untuk menghancurkan ISIS dan paham-paham yang ini, ya, sebetulnya sangat mudah, ya, dengan tidak membeli minyak yang dijual oleh pasukan ISIS ini. Dengan sendiri mereka akan kehabisan dana dan selesai sudah perjuangan mereka. Tapi di balik itu kan ada bisnis-bisnis ekonomi yang dimanfaatkan juga. Jadi sebetulnya orang-orang kafir, orang-orang barat sebenarnya ini, ya, mengambil dua keuntungan di sini. Keuntungan dunia, mereka membeli minyak-minyak yang diimpor, yang dijual oleh ISIS, pasukan-pasukan yang telah menguasai wilayah-wilayah Irak dan Syria itu dengan murah, ya. Jadi mereka tak menjadikan sebagai simpanan. Dan sebaliknya mereka juga menang dari sisi politik dan hankam keamanan, ya. Jadi wilayah Islam dijadikan sebagai tempat praktek untuk menguji senjata-senjata yang mereka buat. Ini kalau kita dalami akan banyak sekali mendapati fakta-fakta yang aneh. Ketika juga di dalam barisan-barisan ISIS itu terdapat ada orang-orang barat, ya, yang kadang-kadang kita jadi bertanya, ya, di dalam pasukan mereka juga ada orang-orang yang sengaja memprovokasi. Maka sebetulnya tidak terlepas adanya tangan-tangan yang tersembunyi menggerakkan mereka dari belakang, yang mendukung mereka secara tidak tampak secara kasat mata. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dari itulah wajibnya umat ini dibina akidah mereka di atas akidah yang benar, biar mereka tidak terpengaruh dengan paham-paham yang akan membawa bencana bagi umat Islam sendiri. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana kondisi kaum muslimin setelah runtuhnya kerajaan khilafah Abbasiyah. Selama runtuhnya kerajaan Abbasiyah itu 656 Hijriah dari awalnya, kemudian 557, 558 baru kembali berdiri khilafah Abbasiyah lagi. Ya, nah ini akan kita jelaskan sekarang. Baik. Jadi di sini Ibn Katsir menceritakan pada tahun 657, ya, yaitu pada hari Senin, ya, di mana kaum muslimin tidak memilih khalifah selama 2 tahun itu. Nah, lalu Ibn Katsir menyebutkan penguasa-penguasa, sultan-sultan yang berkuasa di setiap wilayah-wilayah Islam, baik di Makkah, Madinah, ya, disebutkan di sini nama-namanya oleh Ibnu Katsir. Seperti umpamanya wasahibu Makkah yaitu Abu Numayy Ibnu Abi Sa'din Ibni Ali Ibni Qatadah Al-Hasani. Jadi yang menjadi pemimpin wilayah Mekah waktu itu adalah dari keturunan Hasan. Dan juga pamannya wa ammuhu Idris Ibnu Ali syarikuhu. Ya, ini yang menguasai Mekah, menjadi sultan atau penguasa di Mekah. Wasahibul Madinah yang menjadi penguasa di Madinah atau sultan di Madinah adalah Amir Izzuddin Jamazu Ibnu Syihah Al-Husaini, juga di keturunan dari Ali bin Thalib. Yang di Mekah adalah keturunan Hasan, yang di Madinah adalah keturunan Husain. Kemudian dari Wasahibul Diyar Misriyah wa Syamiyah, nah, berhadapun wilayah-wilayah Mesir dan Syam itu yang dibawa kekuasaan Sultan Malik Al-Zahir Ruknuddin Baybars. Nah, yang Baybars yang panglima perang dari Malik Muzaffar yang Kutus yang telah kita ceritakan sebelumnya. Ya, Malik Muzaffar Kutus yang ini ada panglima perangnya, itu Baybars. Nah, setelah Kutus meninggal, nah itu yang menjadi raja yang menguasai Mesir adalah Baybars ini, ya. Al-Bunduk Dariyu namanya. Wasyariku fil Dimaks, nah, atau Damaskus dan Ba'labak Wasubaibah dan beberapa daerah lainnya ini, ya, yaitu Amir Alamuddin Sanjarul Al-Halabi yang diberi gelar dengan Bimalakil Mujahid. Wasyariku fi Halab, dan di Halab ini daerah-daerah Syam ini, Halab, Damaskus, ya, itu ada Amir di sana yaitu Husamuddin Lajin Jukandar, ya, Al-Azizi. Kemudian berapa wilayah-wilayah lain disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Jadi wilayah-wilayah itu masih di bawah pimpinan kekuasaan kaum muslimin, tetapi mereka tidak ada lagi semacam khalifah yang membawahi mereka semua. Nah, disebut di sini Wasahibu Hama, daerah Hama yaitu Al-Malikul Mansur Ibnu Taqiyuddin Mahmud. Wasahibul Himis, Himis, ya, Ashraf Ibn Mansur Ibrahim bin Asad bin Asaduddin An-Nasir. Di Mosul juga ada Malik di sana, raja juga As-Salih Ismail bin Bandar Abil Badar Al-Lu'lu dan saudaranya Malik Mujahid Sahibu Jazira Ibn Umar. Kemudian disebutkanlah wilayah-wilayah oleh Ibn Katsir dalam kondisi ketika tidak ada khalifah, itu dikuasai oleh, masih di bawah pimpinan sultan-sultan atau raja-raja di setiap wilayah tersebut. Nah, kemudian juga Wasairul Bilad Masyriki, yaitu dari Khurasan Irak, itu yang dikuasai oleh orang Tatar di bawah kekuasaan Hulakokan. Ya. Adapun negeri Yaman, kata Ibn Katsir dalam kondisi itu di tamliku ghair wahid minal muluk. Itu kekuasaan di sana lebih dari beberapa kerajaan. Demikian pula Biladul Maghrib. Biladul Maghrib tadi yang kita sebutkan, Maroko, Algeria dan Libya dan seterusnya. Wa fi kulli qatr minha malikun. Di setiap wilayah ada raja. Nah, ini kondisi saat itu kaum muslimin saat itu. Nah, wa fi hadhihi sana, dalam tahun yang 657 Hijriah ini, 659, jadi sudah 2 tahun berarti setelah 3 tahun, ya, hampir 3 tahun, ya, kena 656 jatuhnya, kemudian 557, 558. Ini adalah awal tahun 659. Nah, di tahun ini kata Ibn Katsir, yaitu kembali bangsa Tatar melakukan penyerbuan kepada daerah Halab. Ya, jadi kemudian penduduk kaum muslimin yang ada di sana merasa kecemasan yang luar biasa. Ketika itu pasukan Tatar berhadapan dengan penguasa Halab yaitu Amir Husamuddin Julkandar dan juga pemimpin raja dari Hama yaitu Al-Mansur yaitu Ashraf Sahibu Hamis, dan terjadilah pertempuran di dekat kota Hamis, ya, dekat dari makamnya Khalid bin Walid, dan Tatar dengan jumlah pasukan sekitar 6.000 orang dan pasukan muslimin sekitar 1.400 orang. Jadi jauh beda jumlahnya, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fahazamahumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa Tatar adalah kaum yang ditaklukkan dalam peperangan itu, dan terbunuh kebanyakan dari pasukan Tatar, walilham kata Ibn Katsir. Kemudian setelah itu kembali Tatar, setelah dari Himis, dia mundur ke Halab. Nah, Lalu mereka mengepung kota Halab itu selama 4 bulan. Ya wadayyaku 'alaiha al-aqwat, sehingga selama 4 bulan penduduknya kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kemudian waqatalu min al-ghuraba halqan katsiran sabran, dan banyak orang-orang yang asing yang datang melewati di sana, ya itu dibunuh oleh bangsa Tatar tersebut. Kemudian ada pasukan yang menyerang, menaklukkan bangsa Tatar di daerah Himis, di kota Himis. Mereka tidak kembali ke Halab, tapi mereka adalah pergi ke daerah Mesir. Maka mereka disambut oleh Sultan Al-Malik Zahir Baybaris. Nah ini, di sana disambut, ya. Kemudian disambut dengan baik oleh Raja Baybaris. Wabakya Halab muhasaratan, kota Halab tetap dikepung oleh bangsa Tatar. La nasirlaha, tidak ada yang bisa memberikan pasukan mana membantu mereka untuk dari kepung tersebut. Baik. Walakin salam Allah Subhanahu wa taala, tetapi kata Ibnu Katsir, Allah menyelamatkan penduduk kota Halab tersebut dari kekejaman bangsa Tatar tersebut. Baik. Kemudian di situ setelah itu dari hari Senin tanggal 7 Safar, kata Ibnu Katsir, yaitu Malikul Zahir Baybaris muncul, ya, memberikan semangat kepada masyarakat. Jadi muncullah dengan berbagai pejabat-pejabat dan para pasukan tentara, dan itu adalah hari yang pertama dia mengendarai raja kencananya, kereta kencananya. Kemudian wastamara bi dzalika yutabi'ul rukuba wal la'iba bil qura. Yani berikutnya beliau ketika keluar selalu mengenaiki kereta kencananya, ya. Ini antara kisah yang disebutkan Al-Mukathir pada tahun 659 Hijriah. Baik. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir juga dalam tahun ini jahadah zahir jaisan, lalu Raja Mesir tadi Baybaris Malikul Zahir mempersiapkan pasukan untuk menyelamatkan Halab dari kepungan Tatar. Dia turut Tatar anha untuk mengusir bangsa Tatar yang sedang mengepung kota Halab ini. Tatkala sampai pasukan kaum muslimin di Gaza di Palestina, ya, katabal firnju ila Tatar yunzirunahum. Yunzirunahum. Jadi pasukan salib, ya, memberitahu bangsa Tatar adanya pasukan kaum muslimin yang sedang menuju ke Himis, ke Halab, yang mereka sedang melewati kota Gaza. Maka para halu anha musyri'in, akhirnya bangsa Tatar tadi meninggalkan kota Halab dengan segera, ya. Kemudian kembali kota Halab dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian disebutkan sini setelah itu, ya, pada hari Selasa 10 Jumadil Ula diangkatlah para qadi oleh Raja Baybaris Malikul Zahir, yaitu Syekh Tajuddin Abdul Wahab bin Ibnu binti Qadi Al-Azzi, ya. Di sini beliau mulai menata kekuasaannya, ya, mengangkat hakim agung dan seterusnya. Kalau qadi mungkin hakim agung menurut kita, ya. Wa dzalika ba'da syurut dzakaraha lidh-dhahir syadida pada khalatatha Malik adh-dhahir wa'adana al-qada' bad-durin dan Abu al-Mahasin Yusuf bin Ali As-Sinjari. Jadi ada yang dipecat oleh beliau dari hakim agung dan digantikan oleh yang lainnya. Baik. Lalu siapa menjadi khalifah? Ketika dalam kondisi demikian pada tahun ini itu dibayaknya khilafah lil mustansir billah. Nah, ini al mustansir billah ini bukan al mustansir ayah dari al mustaksim yang di masa kekuasaan al mustaksim ini kan runtuhnya ke kekuasaan Bani Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Yang ayahnya Najib bergelar al mustansir. Nah, yang berkuasa setelah al mustaksim yang diangkat menjadi khalifah di Mesir, ya, itu juga namanya Al-Mustansir, saudara dari ayahnya sendiri. Nah, bagaimana kisahnya bisa dia? Nah, ini yang diceritakan oleh Ibnu Katsir, ketika orang Tatar menyerang Baghdad, dia itu bersembunyi dan dapat menyelamatkan diri. Nah, kemudian setelah Baybaris atau Raja Zahir, Malikul Zahir ini menguliki kekuasaan di Mesir, dia datang ke Mesir dengan beberapa orang yang pengawalnya. Nah, ini ceritanya disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Jadi di sini Ibnu Katsir menyebutkan yaitu penjelasan tentang baiat dengan sebagai khalifah itu adalah mustansibillah. Kunyanya Abu Qasim Ahmad ibn anak Amirul Mukminin Adh-Dhahir bi Amrillah. Jadi anak Amirul Mukminin Adh-Dhahir bi Amrillah, yaitu kakek dari Al-Mustasim, ayah dari Al-Mustansir juga. Jadi dia dua orang saudara ini gelar kebesarannya setelah menjadi khalifah sama gitu. Padahal dia saudara. Dan dia berkuasa setelah anak saudaranya Al-Mustansir. Al-Mustansir yang ini maksudnya. Mustansir dua lah kalau kita sebut ya. Al-Mustansir dua. Ya. Nah, jadi beliau ini anak khalifah. Yaitu anak Amirul Mukminin Adh-Dhahir bi Amrillah. Jadi ayahnya, ya khalifah gelarnya ada Adh-Dhahir bi Amrillah. Itu anak dari An-Nasir Lidinillah. Anak yaitu Abil Abbas, Ahmad bin Abbas, wa Amul Mu'tasim. Dia adalah paman dari Al-Mustasim. Yang khalifah yang terakhir dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, wa kana mu'taqalan bi Baghdad tsumma utliqa. Jadi waktu penyerangan itu dia di dalam tahanan. Kemudian dilepaskan, bakana ma'a jamaatil Arab bil Iraq. Dia bergabung dengan orang-orang pedalaman di Irak, ya. Jadi dia bersembunyilah, lari ke daerah pedalaman. Ya, tinggal bersama orang-orang Badui lah bahasa kitanya. Semaka Adh-Dhahir hatta balaghu mulkuhu. Ya, kemudian dia pergi ke Mesir mendengar ya Malik Adh-Dhahir berkuasa di Mesir. Faqadima Misra suhbata jama'atin min umara al-Arab 10. Jadi dia ditemani oleh sekitar puluhan dari pasukan atau pengawalnya ya, orang-orang yang menemaninya dari bangsa Badawi menuju Mesir. Nah, di antaranya adalah yang masuk di sini adalah Amir Nasruddin Muhanna. Nah, dia masuk ke Qahirah pada tanggal 8 Rajab. Masuk Qahirah menemui Malik Adh-Dhahir Bey Baris itu. Kemudian disambut oleh Sultan ini Bey Baris ini dan bersama Perdana Menterinya berserta Hakim Agungna, Qadi Tajuddin, Wasyuhud dan banyak sekali orang-orang yang menyambut masyarakat. Ya, dan mungkin juga apa namanya para pejabat-pejabat wal muadzinun, ya para muadzin petalaqahu, mereka menyambut kedatangannya. Wa kana yawman masyhuda, kata Ibnu Katsir itu suatu hari yang menjadi kenangan, hari yang sangat meriah lah, hari yang sangat meriah munculnya itu ketika dibaiatnya Al-Mustansir Billah ini, jadi Al-Mustansir 2, ya. Dan juga ikut menyambutnya ahlu Taurah, ya, wakari ahlu Taurah bitauratihim. Jadi juga orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, dan beliau masuk melalui pintu Babun Nasr pi ubahatin azimatin. Jadi kalau dulu kota-kota itu kan dipagar, maka pintu-pintunya ada namanya. Maka dia masuk melalui pintu itu namanya pintu Nasr. Nah, Ibnu Katsir mengatakan walillahil hamdu wal minna. Falamma kana yawmul itsnain 13 Rajab, pada tanggal 13 Rajab hari Senin, jadi duduklah sultan khalifah. Sultan adalah raja yang di Mesir tadi dan khalifah ini bi iwanin bi qalati Jabal. Jadi di istana di benteng ya Qa'atul Jabal namanya. Nah, Perdana Menteri dan para hakim wal qadi wal umara, para pimpinan-pimpinan ya ala tabaqatihim, sesuai dengan tingkatan kedudukan mereka. Wa itsbana sabul khalifah. Nah, ketika itu dibacakanlah garis keturunan khalifah ini. Benar enggak dia keturunan Abbasiyah? Dibacakan oleh qadi. Ini untuk meyakinkan kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku dia keturunan Abbasiyah kemudian ingin jadi khalifah. Bukan begitu maksudnya. Jadi dibacakan dulu setelah hadir semua para perangkat-perangkat negara, kerajaan. Nah, lalu qadi membacakan tentang nasab khalifah yang mau dibaiat ini. Yaitu qadi membacakan itu adalah namanya Usbitanas wal Khalifah al-Madhkur al-Hakim Tajuddin Abdul Wahab binti Al-Aiz. Nah, ini yang tadi qadi yang membacakan nasab khalifah ini. Namanya adalah yaitu disebut di sini dibacakan wal khalifah akhul mustansir. Dia adalah khalifah saudara dari mustansir, ayah dari mustaksim ini, ya. Bani Mustansiriyah. Kita pernah menjelaskan di masa kekuasaan Al-Mustansir dia membuat sebuah universitas yang lengkap dengan rumah sakitnya, dengan storannya, segala macam perangkatnya, dinamakan namanya Sekolah Al-Mustansiriyah. Jadi kompleks ya, pendidikan yang besar di masa Al-Mustansir ini. Yang pernah kita ceritakan, beliau dengan biaya pribadi beliau membangun, menyediakan guru, ustaz, perpustakaan, segala lengkap semuanya. Nah, ini disebut dengan Sekolah Al-Mustansiriyah. Jadi, kemudian Wa'amul Mu'tasim, dia adalah Paman Mu'tasim ya, yang khalifah yang terakhir dari Khulafa Bani Abbasiyah. Buya bi Khilafah Mesir, dia dibaiat di Mesir ya, karena dia datang ke Mesir, dibaiat di Mesir. Jadi bai'ul malikul zahir wal qadi, dibaiat oleh para pejabat kerajaan di situ ya, masuk rajanya malikul zahir bin Baris dan qadi, wazir, para menteri dan para umara ya. Kemudian warakiba fi dastil khilafah bidiyar Misra wal umara baina yadayhi. Jadi naikkan di atas kedudukan singgasana khalifah ya, dia yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat penting dan juga masyarakat umum ya. Kemudian di apa namanya, di bawah apa namanya, diresmikan di kota Kahira. Wa kana yawman masyhudan, juga menjadi hari yang penuh kenangan, hari yang sangat berkesan ya, yaitu pada tanggal 13 Rajab pada tahun ini, yaitu tahun 659 Hijriah. Wa hadzal khalifah wa tsamin wa tsalatsun, ini adalah khalifah yang ke-38 dari rangkaian yang pernah menjadi khalifah dari keturunan Bani Abbasiyah. Jadi Al-Musta'sim itu adalah khalifah yang ke-37, sedangkan Al-Mustansir II ini, yaitu pamannya dari Al-Musta'sim ya, itu adalah khalifah yang ke-38. Nah, jarak antaranya dan Abbas ya, Abbas paman kan keturunan Abbas Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi SAW, jadi Bani Hashim, itu sekitar 24 kakek gitulah, 24 kakek ya. Wa kana awwala man bay'ahu, yang pertama sekali bay'atnya adalah Qadi Tajuddin ya, Qadi Tajuddin ini yang pertama bay'atnya. Endama sabata endu nasabuhu, setelah dia memastikan kebenaran garis keturunannya, ya, kebenaran garis keturunannya, setelah dipastikan. Kemudian semua sultan, kemudian dibaiat oleh sultan, ya, hakim agung, kemudian raja, yaitu Bai Baris tadi, kemudian Syekh Izzuddin Abdul Salam, ini masyhur ya, dari ulama Syafi'iyah yang pernah memberikan fatwa ketika Malikul Qutus mau melakukan perlawan terhadap bangsa Tatar di Ainun Jalut yang tanah kita kisahkan sebelumnya, di mana ketika itu Izzuddin Abdul Salam memberikan fatwa menjelaskan bolehnya meminta negara meminta sumbangan kepada masyarakat jika memang kas negara tidak mencukupi untuk biaya perang. Nah, ini sudah kita kisahkan sebelumnya. Nah, termasuk baiknya adalah itu ulama besar dari ulama Syafi'iyah masa itu, Izzuddin bin Abdul Salam, dan para umara dan para pejabat-pejabat negara lainnya, pejabat negara ya, atau pejabat kekuasaan lainnya. Walillahilhamdu wa minna, kata Ibnu Katsir. Wa khutiba lahu 'ala manabir, lalu di dalam khutbah itu doa ya, disebut namanya dia ya. Udhriba ismu 'ala sikkati, kemudian nama juga ditulis di dalam lembaran mata uang ya. Wa kana mansubul khilafah shaghiran mundu 3 sinin wa nisf. Nah, kata Ibnu Katsir menyebutkan di sini, yaitu kedudukan kekhalifahan kosong selama 3,5 tahun ya, di sini sebutkan yaitu semenjak runtuhnya Abbasiyah sampai diangkat lagi kepada bulan Rajab ini, yaitu 13 Rajab tadi ya pasnya. Nah, diangkat lagi khalifah dari Bani Abbasiyah kembali di Mesir, yaitu saudara dari Al-Mustansir, paman dari Al-Musta'sim. Nah, kata Ibnu Katsir, yang di mana jabatan khalifah ini kosong selama 3,5 tahun karena Al-Musta'sim dibunuh pada awal tahun, yaitu 656 Hijriah. Dan dibaiat Al-Mustansir II ini pada hari Senin 13 Rajab pada tahun ini, yaitu tahun 659 Hijriah. Lalu disebutkan tentang ciri fisik beliau adalah karena asmar. Ya, asmar itu kalau bahasa kita yang saumatang ya. Wasiman, siman itu adalah orang yang ganteng gitu ya. Syadidal quwa, jadi kekar ya, memiliki postur tubuh yang gagah, beranilah. Aliyal himmah, mempunyai semangat yang tinggi orangnya gitu. Lau syaja'atun wa iqdamun, sifatnya juga dia Itu tadi kita sebutkan pemberani, ya. Wa qallaqabu bil mustansir kama kana akhuhu. Kata Ibnu Katsir, dia dibeli gelar kebesaran kekhalifahan juga sama dengan gelar saudaranya, al mustansir, kata Ibnu Katsir. Kama kana akhu banil madrasa, yang membangun sekolah di Baghdad. Wa hadha amrun lam yusbaq ilaihi, kata Ibnu Katsir. Ini peristiwa belum pernah terjadi, yaitu gelar khalifah mirip dan juga sesama saudara sendiri, ya. Ana khalifatain, bahwa dua orang khalifah, ya, bersaudara, dua orang khalifah bersaudara, kemudian semasing keduanya sama gelar kebesarannya, atau apa namanya, gelar kebesarannya. Dan kemudian setelah itu Katsir menyebutkan khalifah-khalifah yang berkuasa itu merupakan bersaudara, ya, seperti di sini sebutkan wa qad wali khilafa akhawani kahadaini, ya, seperti dua orang ini, yaitu antara mustansir satu dan dua ini juga pernah yang menjadi khalifah itu dua orang saudara yang tentu bergantian, maksudnya di sini seperti As-Safa, kemudian setelah dia mangkat digantikan oleh saudaranya Al-Mansur. Itu As-Safa dan Mansur ini anak dari itu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, cucu dari Abdullah bin Abbas, ya, itu Muhammad bin Ali bin Abbas, jadi cucu dari Abdullah bin Abbas, ya, itu cucunya itu Al-Mansur dan As-Safa. Kemudian juga yang dua orang juga bersaudara berkuasa menjadi khalifah ada Al-Hadi wa Rashid. Itu dua orang anak dari Al-Mahdi bil Mansur. Ya. Kemudian Al-Wasiq wal Mutawakkil. Ini juga Al-Wasiq Mutawakkil, dua orang saudara yang bergantian juga menjadi khalifah. Anak dari Al-Mu'tasim. Anak Al-Mu'tasim. Ya. Anak dari Harun al-Rashid. Cucu dari Harun al-Rashid. Kemudian yang menjadi khalifah juga, ya, dua orang saudara. Dua orang saudara yaitu Al-Mustashid wal Muktafi. Itu dua ini adalah anak dari Mustadhir. Anak dari Mustadhir, kedua-duanya juga menjadi khalifah. Adapun tiga orang saudara yang mereka yang menjadi khalifah disebutkan sini oleh Ibnu Katsir, yaitu Al-Amin wal Ma'mun wal Mu'tasim. Anak dari Harun ar-Rashid. Jadi anak Harun ar-Rashid ada tiga orang menjadi khalifah secara bergantian. Yang pertama Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun, kemudian apa namanya? Al-Mu'tasim. Kemudian juga yang tiga orang juga bersaudara menjadi khalifah yaitu Al-Mustansir dan Al-Mu'tazzu wal Mu'tamid, anak dari Al-Mutawakkil. Ketiganya anak Mutawakkil. Ada empat saudara yang mereka menjadi khalifah semua itu hanya ada pada khilafah Bani Umayyah, yaitu anak dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini memang luar biasa, ya. Abdul Malik bin Marwan itu anaknya menjadi khalifah itu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik dan Isyam bin Abdul Malik. Nah, ini Ibnu Katsir sedikit memberikan informasi, ya, gambaran penguasa-penguasa yang di mana ada yang dua orang saudara, kedua menjadi khalifah, yang berdua bersaudara atau yang bertiga atau yang berempat. Kemudian setelah itu waqad waliya hadzal khilafa ba'da akhihi al-Mustansir ibn al-Mustansir ibn akhihi. Jadi al-Mustansir billah, Al-Mustansir II ini menjabat sebagai khalifah setelah anak saudaranya yaitu yang bergelar Al-Mustansir ibn al-Mustansir. Walaupun hadza qablahu illa fi khilafatil Muktafi, dan tidak pernah terjadi paman menjadi khalifah setelah anak saudaranya kecuali pada masa Al-Muktafi bil Mustadhir. Sesungguhnya dia menjadi khalifah setelah anak saudaranya Ar-Rashid bil Mustashid, ya, bil Mustadhir. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir. Di mana lama khilafahnya sangat singkat. Wa kana mudat khilafati ila an fuqida. Jadi hilang dia. Jadi nanti kisahnya dia ketika dia sudah kembali ke Baghdad, itu kembali dalam perjalanan ya menuju Baghdad itu, karena setelah dari Mesir dia diberi perbekalan berbagai pasukan, pengawal, ya, angkatan perang. Dikirim bersamanya oleh Malikul Zahir, yaitu Raja Mesir tadi, bersama Khalifah. Nanti mereka lewat di Damaskus, kemudian terus ke Baghdad. Dalam berapa hari saya Baghdad, atau dalam perjalanan ke sana, terjadi penyerbuan dari Tatar. Nah, dia ini hilang. Dan misalnya ada yang mengatakan dia terbunuh, ada yang mengatakan dia hilang. Nah, masanya sangat singkat menjadi Khalifah, yaitu hanya Khamsatu Asyurin wa Isyirin Yoman. Yaitu, kata Ibnu Katsir, sampai dia hilang, itu lamanya 5 bulan 20 hari menjadi khalifah. 5 bulan 20 hari. Nah, setelah itu Ibnu Katsir juga menjelaskan khalifah-khalifah yang masa kedudukannya sangat singkat. Nah, kalau ini hanya berkuasa 6 bulan 20 hari kata Ibnu Katsir. Wa kana aktsar muddatan min jami' khulafa' bani Abbasiyah. Dia adalah khalifah yang paling terpendek masa kekuasaannya dari semua para khalifah Bani Abbasiyah. Dia adalah khalifah yang paling terpendek masa kekuasaannya dari semua pejabat kekhalifahan di Bani Abbasiyah. Itu hanya 5 bulan 20 hari. Baik. Adapun Bani Umayyah, nah ini kasih mengisahkan, adapun di Bani Umayyah yaitu muda yang terpendek itu adalah yaitu muda atau khilafah Yazid Muawiyah bin Muawiyah 40 yauman. Jadi kata adapun dari kalangan para khulafa Bani Umayyah, masa khalifah yang pendek itu adalah yaitu masa Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah namanya sama dengan kakeknya Muawiyah. Itu selama 40 hari cuman. Ya. Kemudian ada lagi Ibrahim bin Walid. Ibrahim bin Walid itu hanya berkuasa selama 70 hari. Saudaranya Yazid bin Walid itu 5 bulan. Nah, wa kana muddatu khilafatil Hasan. Nah, adapun Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, setelah ayahnya cuma 17 wa 11 yawman, yaitu selama 7 bulan 11 hari. Lama khilafah Hasan bin Ali. Wa kana mutma, adapun masa khilafah Marwan bin Hakam itu 9 bulan 10 hari. Ini dirancang oleh Ibnu Katsir, dijelaskan Ibnu Katsir di sini. Orang-orang yang masa jabatannya tidak sampai 1 tahun gitulah. Wa qad kana fi khulafa Bani Abbas man lam yakmil sana. Nah, kalau yang dari karangan khulafa Bani Abbasiyah yang tidak sampai 1 tahun di antara Al-Mustansir bin Mutawakkil, anak dia Mutawakkil yaitu hanya 6 bulan. Dan kemudian Al-Muhtadi bin Wasid itu hanya 11 bulan dan berapa hari kata Ibnu Katsir. Baik. Waqad unzila al-khalifatul mustansir hadha bi qal'atil jabal fi burjin huwa wa hashamuhu wa khadamuhu. Dia tinggal di istana namanya benteng bukit, ya, bi qal'atil jabal, dia bersama semua keluarganya dan para pengawalnya, ya, dan para pembantunya. Kemudian pada tanggal 17 Rajab tadi kan 13 ini 17 Rajab, beliau menaiki kendaraan khalifah, ya. Kemudian beliau datang ke masjid, ya, di tempat beliau tinggal itu di Qal'ah, di istana benteng tersebut. Beliau menaiki mimbar dan berkhutbah, khutbah Jumat, ya. Dan di situ beliau menjelaskan tentang kemuliaan Bani Abbasiyah. Kemudian beliau istaftaha faqara sadar, kemudian beliau membacakan menjelaskan awal surat dari surah Al-An'am. Kemudian beliau bersolat kepada Nabi. Kemudian taradu anis sahabat, mengucapkan doa keridhaan untuk para sahabat. Kemudian beliau mendoakan untuk Sultan Zahir, yang Zahir yang di Mesir tadi. Kemudian beliau turun dan menjadi imam solat Jumat. Fastahnu dzalika minhu. Semua orang menyenangi hal demikian darinya. Wa kana waqtan hasanan wa yawman mashhudan. Kata Ibnu Katsir, itu adalah waktu yang sangat baik dan menjadi hari kenangan yang sangat mulia. Baik. Kemudian tauliyatul khalifati al-mustansir billah al-malik adh-dhahir as-sultana. Nah, di sini juga khalifah setelah diangkat, sekarang dia mengangkat sultan di Mesir, itu sultan yang tadi menyambutnya, Malik adh-dhahir ini. Pada hari Senin tanggal 4 dari Sya'ban, ya, khalifah dan sultan beserta para menteri dan qadhi dan para umaranya, para pejabatnya, wa alul hali wal aqdi, para, kalau di kita mungkin pejabat legislatifnya, ya, legislatif, yaitu hadir kepada suatu tenda yang besar ini di perkumpulan di sana. Kemudian di daerah Qahirah, ya, di kota Qahirah. Kemudian fa'albasal khalifah sultan biyadi khil'atan sauda, diangkat menjadi sultan resmi, dipasang kepadanya kemuliaan sebagai seorang sultan di Mesir. Kemudian juga dipasangkan taukon selendang di lehernya. Kemudian juga diberikan gelang di kakinya itu, ya. Wahuma min adzab, terbuat dari emas. Nah, kemudian sekretaris daripada raja ini naik ke mimbar mengumumkan demikian, ya, faqara alai taqlid sultan, dibacakan SK pengangkatannya, ya. Wa huwa min insyaihi wa bi khatihi nafsi, itu ditulis dengan langsung dengan tangannya sendiri gitu. Kemudian sultan naik kendaraan kebesaran dari sebagai raja Mesir, ya. Kemudian dia tetap memakai baju kebesaran yang telah dipakaikan oleh khalifah tadi, ya. Kemudian diikuti para menteri, ya, dan para umara. Mereka menyalami para masyarakat yang berhadir di jalan-jalan, ya. Kemudian fasyaqal Qahirah, jadi syaqal Qahirah ini melewati jalan-jalan besar dengan di menyalami para masyarakat. Waqad zuinat lahu, jadi mana Qahirah di apa nama istilahnya dibuat apa namanya dihiasi lah. Wa kana yawman mashhudan yaqsur lisan an wasfihi. Kata Ibnu Katsir juga menjelaskan ini, tentu menukil dari Ibnu Athir kadang-kadang, ya, beliau ini. Hari itu juga merupakan hari yang sangat mulia, sangat yang meriah, begitu, hari yang sangat meriah yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan, kata Ibnu Katsir. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Qutbuddin, ya, tentang pengangkatan ini, ya, dengan secara panjang lebar, kata Ibnu Katsir, yaitu Syekh Qutbuddin, ya, yang menjelaskan tentang peristiwa pengangkatan raja di Mesir saat itu. Baik. Kemudian setelah itu, ya, setelah itu sultan tadi, sultan Mesir tadi yang telah diangkat oleh khalifah tadi, mempersiapkan segala kebutuhan khalifah untuk kembali ke Baghdad. Nah, maka disusunlah para tabalahu jundan ha'ilatan. Disiapkan pasukan yang besar. Wa qama lahu min kulli ma yanbaghi lil muluk, dan mempersiapkan apa yang harus disediakan sebagai seorang raja, seorang khalifah, ya. Minal hasyim, pelayan-pelayan, ya, baik yang bagian keamanan, yang bagian kerumah tanggaan dan seterusnya, ya. Dan semuanya dilengkapi, ya. Semua sahabat sultan sobat tahu qasidina Dimashq al-Mahrusa. Nah, kemudian ditemani oleh Sultan Mesir sampai ke Damaskus. Nah, sebab keluarnya sultan ke Syam ini adalah ada namanya Al-Burli, kemudian itu berusaha merebut kota Damaskus ini. Karena kau istahwada ala Halab, yang dia Naburli ini satu penguasa yang telah menguasai kota Halab, maka Sultan Zahiri mengirim Amir Al-Muddin Sanjar Halabi alidikana kota Halab ala Dimashq, ya, petugas atau pejabat atau raja yang ada di Damaskus dikirim ke Halab untuk menghadapi Burli ini, ya. Fataradahu anil Halab, lalu diusir dari kota Halab. Kemudian dikuasai dan disebut oleh Sultan Alamuddin di sini, ya. Wa qam biha naiban sultan, dia sebagai wakil dari Sultan Amlikul Zahir. Kemudian sumalam yang zalil Burli hatta ista'adahu. Kemudian tidak berapa waktu kemudian Al-Burli tadi dapat menguasai kembali daerah Halab tersebut. Nah. Wa akhrajahu minha hariban istaula 'alaiha kama kan. Ya. Kemudian siapa namanya Sultan Amir Alamuddin ini diusir oleh Burli atau Burli ini dari Halab dan dia dapat kembali menguasai. Pastana Bazair ala Mesir Izzuddin, kemudian di waktu Malikul Zahir pergi ke Damaskus menemani khalifah dalam perjalanannya, itu di Mesir ditugaskan sebagai pejabat sementara, ya, itu adalah Izzuddin Aidamur Al-Hilali, ya, Al-Hilli. Kemudian wajah al-tabim mulaka ila wazir Bahauddin, jadi pelaksana tugas harian yaitu wazir Bahauddin ibni Hinna. Kemudian dia membawa anaknya Fakhruddin bin Hinna wazir sohbah, ya, wazir waris sohbah. Nah, kemudian setelah itu, ya, wajah al-tadabir asakir wujus ila Amir Baruddin. Nah, di sini maksud Ibn Katsir menjelaskan pejabat-pejabat yang diangkat, baik yang bagian mungkin keamanan, menteri keamanan kalau kita, ya, kemudian kapolri siapa, kemudian panglima BRI siapa, kemudian diangkat oleh sultan tadi, ya. Kemudian sumakana, kemudian sultan ini menemani khalifah ke Damaskus pada hari Senin sampai di Damaskus tanggal 7 Zulqa'dah dan juga disambut oleh masyarakat di sana. Wakana yawman masyhudan, hari yang sangat meriah juga. Kemudian keduanya salat Jumat di Damaskus di masjid yang terkenal ya, Jami' Damaskus. Kemudian khalifah masuk melalui pintu yaitu namanya pintu Barid. Kemudian sultan masuk melalui pintu Az-Ziyada. Wa kana yawman mashhudan, kata Ibnu Katsir, dan ini merupakan hari yang penuh kenangan juga saat itu. Kemudian summa jahaza sultan khalifah ashabahu aulada sahil Mosul. Nah, kemudian setelah dari Damaskus, sultan mempersiapkan berbagai kebutuhan khalifah untuk melanjutkan perjalanannya. Ya. Dan bahkan tentara-tentara semuanya, ya, wa man staqalla ma'ahu min al-jaysh, dan berapa jabat apa namanya pasukan bersama dia, alladhi yurduna an ma lam yaqdir la min adh-dhahab ayn alf dinar, yaitu diberi bekal untuk kembali ke Baghdad khalifah ini oleh sultan, yaitu lam yaqdir la, yang tidak bisa mengetahui berapa banyaknya kecuali Allah, yaitu di antara emas yaitu sekitar 1 juta dinar. Jadi kontan emas itu nilainya sekitar alf dinar, 1 juta dinar. Kemudian wa atlaqalahu wa zadahu. Jadi kaya kekuasaan Islam, satu kaya juga ya, luar biasa. Maka kemudian diberi perbekalan ya, dan ditambah lagi fajazahu Allah khairan, kata Ibnu Katsir, Allah membalasi kebaikannya. Kemudian setelah itu penguasa Hims, kota Hims, Malikul Ashraf menemui khalifah, kemudian juga diangkat, berikan baju kebesaran diangkat. Ya, kemudian juga pejabat atau penguasa di Hama Al-Mansur juga datang menemui khalifah. Ya, dan diangkat juga secara resmi, ya. Artinya ini mereka datang membaiat, mengakui bahwa mereka di bawah khalifah itu. Jadi setiap wilayah itu datang menemui khalifah Al-Mustansir di Damaskus bersama Sultan Baybars atau Sultan Zahir ini. Maka mereka daerah-daerah sekitar mendatangi untuk menunjukkan bahwa mereka, kesetiaan mereka tentang kekuasaan khalifah, ya, bahwa mereka di bawah khalifah. Walaupun mereka secara otonomi mengatur secara politik daerah masing-masing, keamanan juga demikian, ya. Namun mereka secara tingkat tertinggi mereka adalah tunduk kepada khalifah yang telah diresmikan pengangkatannya di Mesir atau di Kairo. Kemudian summa jahaza jaisan suhbatul amir Alauddin Al-Munduk dari ila Halab muli muharabatil Burli. Nah, kan Burli tadi yang kembali menguasai Halab itu dikirim pasukan untuk menguasainya. Nah, karena dia sana al-mutaghalib 'alaiha al-mufsid fiha. Dia di mana dia melakukan kudeta dan melakukan hal-hal yang merusak di sana. Wa qad aqama Burli bi Halab khalifatan akhir laqabu Hakim. Nah, Burli ini juga mengangkat khalifah yang diberi juga Hakim namanya, gelarnya Hakim. Falam istaza bihi al-mustansir sara ma'ahu ila Iraq. Tetapi tatkala khalifah melewati Halab, itu Hakim yang raja yang diangkat sebagai khalifah oleh Al-Burli tadi ikut bersama khalifah dan dia menyatakan kesetiaannya pada khalifah. Ya, berangkat bersama. Wa tafaqa 'ala al-maslahah. Jadi mereka apa namanya? Berdamailah istilahnya. Ya. Keduanya berdamai dan Hakim ini menyatakan dia adalah di bawah khalifah. Wa infadha Hakim mustansir. Jadi Hakim menyerahkan kekuasaan khalifahnya secara dia tidak artinya dia mengundurkan dirilah atau dia bukan diri sebagai khalifah yang diangkat oleh Burli tadi. Kemudian tetap Al-Mustansir sebagai khalifah tertinggi. Likauni akbar minhu, karena dia juga lebih besar dan juga lebih diakui secara nasab juga gitu ya. Kemudian keduanya keluar, ya. Walakin kharaja 'alaihima fi akhir sana ta'ifatun min at-Tatar. Jadi ketika mereka sampai di Baghdad di akhir tahun 659 Hijriah ini, yaitu bangsa Tatar datang menyerbu. Maka fafaraku syamlahuma, memencar-mencarkan membuat kacau berantakannya hubungan kedua mereka, dan Tatar kembali membunuh waqatul khalqan mimman kana ma'huma, membunuh semua orang-orang bersama keduanya dalam perjalanan menuju Baghdad ini ya, di Baghdad itu. Kemudian menuju Irak ya. Nah, ya. Kemudian udimal mustansir. Nah, mustansir hilang. Di sini kejadian ini hilang dia. Kemana dia? Waharabal Hakim. Adapun Hakim tadi yang tadi di Halab yang diangkat sebagai khalifah oleh Al-Burli, itu pun lari bersama Al-A'rab, bersama orang-orang pedalaman, orang Badui lah. Nah, ini musibah lain fa inna lawaina lirjun kata Ibnu Katsir. Wa qad kana mustansir haqatal buldan katira. Jadi mustansir dalam perjalanannya dari Mesir, Damaskus ke Irak itu ke Baghdad itu telah membuka banyak kembali daerah-daerah Islam itu tunduk kepada khalifah. Jadi masuk kepada wilayah Islam semua kembali. Yang di awalnya dikuasai oleh Tatar, bangsa Tatar. Ya. Kemudian, ya, walakin kharja kaminun min Tatar. Yani di sini ada pasukan, yaitu yang tersembunyi, ya. Kamin ini adalah pasukan pengintai dari bangsa Tatar. Faharab al-urban wal-akrad alatina kanu al-mustansir. Jadi sebetulnya banyak pasukan bersama mustansir, tapi mereka lari, ya, dari akrad inilah suku Kurdi, ya. Wasabata wa fitawfi memakan ma'ahu min turk. Yang bersamanya adalah pasukan dari bangsa Turki, ya. Wa qutila katim minhum. Ini banyak yang terbunuh pasukan tentaranya, ya. Wa fuqida huwa min bain. Dan ini ada pun mustansir hilang. Tidak temukan sebagai terbunuh, tanda hilang dia. Adapun hakim yang tadi khalifah juga yang telah menyerahkan kuasaannya kepada mustansir itu lari bersama orang-orang Badawi tadi kita sebutkan. Wa huwa alladhi asbaha Husain. Hadha huwa alladhi asbaha Husain bin Ali fi taghullihi fi ardi Iraq maka tajunudi. Kata mereka ini seperti kejadiannya ketika Husain ditinggalkan oleh pasukannya saat Husain berada dalam korbannya waktu Karbala. Dia kan punya pasukan yang banyak. Waktu Husain dipanggil oleh orang-orang Syiah di Kufah, itu orang Kufah itu jumlahnya banyak sekali. Namun ketika ada pasukan yang ketika itu menyerang Husain, mereka para lali tidak tidak membela Husain gitu. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah seandainya mereka buang air kecil saja mungkin bisa kebanjiran tuh pasukan yang mengejar Husain itu maksudnya. Tidak berapa orang sebetulnya gitu, puluhan atau puluhannya. Sedangkan yang bersama Husain, masyarakat orang-orang Kufah Syiah ini sebetulnya jumlahnya besar. Ya, ratusan ribu lah gitu. Tapi mereka tidak ikut membela, justru mereka menyelamatkan diri masing-masing. Ini peristiwa yang dialami oleh Amustansir II ini. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Nah. Wa kana aula li hadha ay yastaqirra fi biladil Islam. Nah, kata Ibnu Katsir ini kesalahan di sini sedikit dilihat Ibnu Katsir adalah kenapa dia tidak tinggal saja di Mesir dulu atau di Damaskus dulu, kenapa harus datang ke Irak yang Irak masih belum stabil kondisi keamanan dan bahkan di bawah cengkeraman bangsa Tatar. Hatta tamahadal umur wa tasfual ahwal, kata Ibnu Katsir, sampai kondisi membaik, ya, bisa dikendalikan. Walakin qadarullah wa ma syaa fa'al, tapi itu sudah takdir Allah, kata Ibnu Katsir, apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Nah, ini kisah, ya, akhir dari kekuasaan Al-Mustansir, hanya berkuasa berapa, sangat singkat sekali, ya, berapa bulan kata Ibnu Katsir, ya, dengan masa yang sangat singkat sekali. Nah, itu yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini, ya, semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Itu kemulai kembali berdirinya kekuasaan Islam. Setelah Al-Mustansir, nanti Al-Mustansir II ini akan ceritakan tentang Al-Hakim yang tadi, Al-Hakim yang tadi diangkat sebagai khalifah, itu nanti berkuasa dia. Berkuasa kembali dia, dan itu melanjutkan kekuasaan Bani Abbasiyah. InsyaAllah kita akan bahas insyaAllah pada tahun 660 Hijriah. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang batas kita, untuk pembahasan materi kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini, pembahasan mengenai biografi dari Al-Mustansir Billah, faedah-faedah sejarah Islam yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat Ustaz, ada hamba Allah yang berada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya bagaimana keadaan kerajaan semenjak setelah tumbangnya khilafah Abbasiyah. Apakah mendapat perlawanan dari bangsa Tatar seperti kerajaan yang di Damaskus dan di Mesir? Dan mohon Ustaz, referensi dari manakah yang bisa kita pelajari untuk mempelajari faedah-faedah sejarah Islam ini yang sudah diterjemahkan. Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana kondisi sebelumnya kita sudah jelaskan ketika setelah ditaklukkannya Baghdad, kemudian negara Islam berada dalam keadaan cengkeraman dari banyak wilayah dari bangsa Tatar, tetapi kembali kaum muslimin dalam pelajaran yang terakhir, kalau salah pekan yang lalu, pekan yang lalu, itu kita ceritakan tentang perang Ainun Jalut, yaitu yang dipimpin oleh Qutus, ya, dengan panglimanya Baybaris, ya, ketika bangsa Tatar menyerbu Syam, kemudian Qutus yang berkuasa di Mesir, yang menjadi raja di Mesir, itu mempersiapkan pasukan yang cukup besar, dan itu yang tadi kita ceritakan, di mana Qutus bermusyawarah dengan para ulama-ulama, para umara semuanya, untuk mempersiapkan menghadapi bangsa Tatar ini. Nah, akhirnya Al-Izz bin Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam memberikan fatwa, dibolehkannya mengambil, dan beliau memberikan syarat, tidak ada lagi kemewahan, kecuali semua tentara juga menyumbangkan harta-harta mereka, pejabat negara juga demikian. Nah, akhirnya dengan pasukan dan segala persiapan, alhamdulillah Allah tolong mereka untuk menaklukkan bangsa Tatar di perang Ainun Jalut. Nah, itu sudah selalu kita jelaskan. Nah, kemudian di setiap wilayah-wilayah itu masih tetap penguasa-penguasa Islam, ada seperti tadi yang kita jelaskan di awal pelajaran kita, di Damaskus Sipulan, di Khurasan Sipulan, pokoknya di Halab Sipulan, ya, kemudian di Hims Sipulan, ya, di Palestina Sipulan, dan di wilayah di Madinah ada, di kota Mekah juga ada, gitu. Tetapi mereka tidak memiliki artinya pengaruh luas untuk keluar wilayah mereka. Artinya masing-masing lebih mementingkan kondisi wilayah masing-masing, karena mereka saat itu kondisi tidak ada khalifah, ya. Kemudian mereka hanya politik mereka ataupun upaya mereka dengan terbatasan, tentu tidak seperti sekarang, ya, alat transportasi dan informasi tidak selancar sekarang. Maka kita kalau membayangkan sejarah di sana, itu sebetulnya mereka adalah orang-orang yang hebat, itu bagaimana mereka dapat mempersatukan kaum muslimin, bisa memenangkan perlawanan dengan bangsa Tatar yang pasukannya luar biasa banyaknya, gitu kan. Nah, itu kondisinya. Nah, tadi itu yang saat setelah Baghdad lemah, secara umum setelah Baghdad itu jatuh, itu kekuasaan berkisar kaum muslimin berada di antara Damaskus dan Mesir. Nah, antara Damaskus dan Mesir, Damaskus dan Mesir inilah yang benteng terakhir kaum muslimin. Subhanallah, ini terdapat juga kebenaran sebuah hadis, ya, benteng terakhir kaum muslimin itu di Syam memang, ya, ataupun di akhir zaman kelak, gitu. Nah, nanti akan, ya, bangsa Tatar ini akan selalu ada, setelah dia kalah mereka kembali lagi ke Baghdad, mereka juga kembali ke wilayah-wilayah yang masih di bawah kekuasaan mereka, begitu, ketika mereka kalah. Tetapi mereka tetap ada. Ketika tadi khalifah sudah diangkat baru, khalifah baru yang ini prode yang kita sebutkan, prode yang kedua lah ini, ya, setelah 37 khalifah memerintah sebelumnya, akhir Mu'tasim di Baghdad, diangkat khalifah, ini khalifah yang diangkat di Mesir ini. Kemudian beliau pengen kembali lagi ke Baghdad. Namun dalam perjalanan atau belum sampai ke kota Baghdad, beliau telah diserbu oleh Tatar, dan itu yang terakhir dari kehidupan khalifah yang prode kedua dari Bani Abbasiyah ini, yaitu Al-Mustansir II. Adapun buku yang diterjemahkan, wallahu alam, kalau untuk sejarah secara bahasa yang diterjemahkan kami belum menemukan, ya, belum menemukan yang menyebutkan faedah-faedah. Tetapi yang ada adalah sejarah begitu saja, dan perlu juga untuk dikoreksi sebenarnya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang tidak valid di dalam penyampaiannya. Tapi sampai hari ini, ya, kalau dalam berbahasa yang diterjemahkan bahasa Indonesia, mohon maaf, saya belum bisa memberikan informasi, ya. Karena kalau saya mengambil dari berbagai sumber dalam bahasa Arab, terutama Bidayunya, ya, punya Ibn Kathir, dan juga sebelumnya tentu dari kitab-kitab lain seperti kitab Ibn Athir, dan juga Tarikh Tabari sebelumnya. Setelah masa-masa mereka wafat, Ibn Athir kan sudah wafat. Ibn Asir kalau enggak salah wafatnya 660 ini. Jadi makanya tarikh Ibn Asir itu hanya sampai 628. Yang beliau wafat 630 kalau enggak salah. Ya, kalau enggak salah begitu. Jadi itu yang dapat saya jelaskan, ya, semoga bahasan-bahasan yang kita bahas ini ada di antara ikhwan-ikhwan yang mencoba memindahkan dalam itu tulisan, nanti kita coba untuk koreksi dan kita sempurnakan, atau apa yang perlu kita koreksi. Jadi sebagian mahasiswa sudah saya tugaskan untuk memindahkan dari materi ceramah ke dalam bentuk tulisan, ya, tapi butuh koreksi waktu untuk dijabarkan dan untuk disusun sebagai bentuk tulisan. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, tapi ini menyangkut sejarah ketika zaman sahabat. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya. Ya Ustaz, bagaimanakah kronologi yang sebenarnya atau sejarah yang sebenarnya mengapa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pada kemasa khalifahan Umar bin Khattab dicopot dari panglima perangnya, karena banyak syubhat mengenai dicopotnya beliau dari berbagai sumber yang ada. Mohon penjelasannya. Baik, ini sudah kita bahas sebetulnya. Khalid bin Walid pun tidak merasa keberatan waktu itu, dan para sahabat yang lain pun tidak ada yang merasa keberatan. Jadi kita yang terakhir ngapain kita baper gitu kan? Akhirnya juga para sahabat yang di sana yang mereka menyaksikan kejadian. Di antaranya adalah Khalid bin Walid ini mulai dielu-elukan. Ya, karena setiap perang dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui dia. Nah, itu di antara hikmah yang disebut para ulama. Jadi makanya kita mencari sumber ke buku-buku yang kita ambil faedah, hati-hati jangan harus tahu siapa penulisnya dan bagaimana penjelasannya. Ya, utama kita harus lihat kepada ulama-ulama penulis sejarah itu yang berakidah yang lurus. Itu yang penting dulu. Nah, Ibnu Katsir dan para ulama-ulama lain menjelaskan tentang pencopotan Khalid bin Walid itu, yang pertama alasnya adalah Khalid bin Walid ini karena sudah masanya juga sudah lama ya. Artinya perlu ada regenerasi. Kemudian Khalid bin Walid sendiri kemudian sudah melalui usia yang sudah mulai senja. Ya. Kan capek juga dia, memberikan ketenangan kepada dia juga. Sambil dia membagi juga pengalamannya dengan para sahabat-sahabat yang lain atau para tabi'in yang menjadi dalam pasukan beliau. Nah, kemudian di antaranya para ulama menyebutkan adalah karena Khalid bin Walid ini yaitu sudah mulai dielu-elu, ada yang gulu dengan dia. Ada yang gulu, makanya Umar bin Khattab ya memecat beliau. Itu di antara alasan disebutkan para ulama. Dan hikmah-hikmah lain banyak disebutkan para ulama, di antaranya seperti hal tadi. Khalid bin Walid sudah mulai kemampuan dia itu sudah mulai turun, tidak mungkin naik terus ya sebagai seorang makhluk. Karena sudah hebat terus tidak mungkin. Umar bin Khattab kita tahu ya, dia bukan sahabat-sahabat yang gimana, dan ketahui keutamanya adalah punya firasat yang sangat tinggi kan. Bahkan Rasulullah SAW, seandainya aku tidak diutus, kata Rasulullah SAW, mungkin Umar bin Khattab akan diutus oleh Allah SWT. Bahkan firasatnya Umar itu banyak sekali, tepat dengan apa yang ya diputuskan secara agama. Nah, itu banyak sekali. Nah, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya pada umat yang lalu, banyak mereka yang memiliki muhaddatsun, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang diberi firasat yang tepat oleh Allah SWT. Inkana fi umati fa Umar. Jika terdapat di kalangan umatku adalah Umar. Jadi Umar bin Khattab itu di dalam memutuskan suatu perkara-perkara, alhamdulillah ini taufik dari Allah sebetulnya tentunya. Pertama, Khalid bin Walid ini kan sudah lama, semenjak mulai dari semacam Islam bersama Rasulullah SAW, dia masuk dalam berbagai pertempuran, berjihad, segala macam. Nah, itu juga memberikan kemampuannya tidak akan mungkin naik terus. Kemampuannya akan mulai berkurang. Karena masa yang sudah lama, sampai di masa Abu Bakar, masa juga Umar bin Khattab, itu masanya cukup panjang begitu. Nah, kemudian di antaranya juga regenerasi. Itu, regenerasi. Yang ketiga tadi yang sebutkan para ulama, yang banyak dokumentari para ulama itu tentang bahwa mulai adanya kelompok-kelompok yang mulai mengkultuskan, bergulu-gulu terhadap Khalid bin Walid ini. Yaitu yang dapat saya ingat, yang saya ingat saya penjelasan para ulama tentang masalah ini. Mudah-mudahan ada lagi tambahan dari ustaz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan 0218236543. Iya, silakan. Halo. Ya, terputus, kami mohon maaf. Sekali lagi, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui layanan telepon di nomor 0218236543. Mungkin sudah ada yang terhubung. Langsung saja jika sudah terhubung bertanya kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan. Halo. Mas. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? dengan Erwin di Padang Simpuan. Iya, silakan Pak Erwin. Setelah sebutuan kekalifan Banja Baja, kekalifan Islam selanjutnya yang berdiri apa ya? Adakah kekalifan Islam yang berdiri setelah runtuhnya kekalifan Banja Baja tersebut, Pak Ustaz? Itu aja yang saya tanyakan. Jazakumullah khairan. Baik. Iya. Iya. Naam, silakan Ustaz. Kelanjutan nanti ya, tadi yang kita sebutkan, kelanjutan tadi yang tadi sudah diangkat tadi, Khalifah Abbasiyah Porde kedua ini tadi yang diawali dengan Mustansir Billah, Khalifah urutan yang ke-38, nanti dilanjutkan dari Hakim tadi yang kita sebutkan, dan akan ikuti proses nanti di akhir-akhir sampai nanti masa apa namanya Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Dan bagaimana kalau kita dapatkan referensi-referensi nanti kita coba bahas sampai ke dinasti Utsmaniyah dan bagaimana hubungannya dengan Saudi Arabia ya. Nah, kita mencoba nanti pembahasan-pembahasan itu ya secara ringkas ya, karena referensi-referensi tentang ini juga butuh untuk dikumpulkan ya. Kalau semasa sampai dari masa Ibnu Katsir kita masih aman ya, masih dapatkan referensi-referensi yang cukup akurat ya, ulama yang jujur dalam menyampaikan informasi, kemudian tidak memihak dalam menyampaikan informasi, itu artinya. Semoga nanti kita lanjutkan dengan dinasti Utsmaniyah, bagaimana pula di sana ada peristiwa yang sangat banyak nanti itu, ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, bagaimana proses berdirinya Saudi Arabia, bagaimana hubungannya antara Saudi Arabia dengan dinasti Utsmaniyah, apakah benar Saudi Arabia yang sekarang itu memberontak kepada dinasti Utsmaniyah. Nah, ini banyak syubhat-syubhat nih. Ya, apakah tetapi dinasti Utsmaniyah itu tidak keturunan dari Quraisy. Maka sebab itu di antara kritik para ulama tidak bisa disebut sebagai khalifah. Tetapi disebut sultan Utsmaniyah. Ya, sultan. Kenapa? Karena tidak khalifah. Karena yang berhak menjadi khalifah di secara Islam ini syaratnya adalah dari bangsa Quraisy, itu syarat mutlak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Demikian untuk Bapak Erwin di Padang Sidempuan. Satu kembali mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan di 0218236543. Halo. Langsung. Iya, mohon maaf Bapak yang atau Ibu yang sudah terhubung, dikecilkan volume televisi atau radionya. Ya, iya. Dengan siapa di mana? Pak Lutfi Bogor. Siapa? Lutfi di Bogor. Pak Lutfi di Bogor, silahkan langsung ke pertanyaan. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Silahkan langsung Pak Lutfi. Terima kasih. Maaf bukan pertanyaan, tapi ya saran atau masukan. Iya. Halo. Iya. Mohon maaf Pak Lutfi. Mungkin Anda bisa mencoba kembali di layanan offline ya. Silahkan, dan kami mungkin ajukan saja pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ya Ustaz, ada pertanyaan dari pelajar yang berada di Lombok. Ya Ustaz, pelajaran apa saja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menyimak sejarah-sejarah Islam yang disampaikan? Mohon penjelasannya. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus dan juga jawabannya harus lama gitu ya, panjang. Tetapi selama kita membahas, biasanya kita akan jelaskan faedahnya begini ya. Tentu secara umum ini dari kisah yang kita pelajari hari ini dan pelajaran sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyamin sebagaimana doa Rasulullah SAW dulu berdoa tiga hal. Bahwa di mana di antara doa bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah bisa membumi hanguskan Islam secara keseluruhan di muka bumi, tidak akan bisa. Itulah. Tastahwi baydatuhum, tidak mungkin. Jadi Islam akan senantiasa tetap tegak berdiri sampai hari kiamat, ya, akan selalu ada golongan yang kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun ummati dhahirina al-haq, mereka yang selalu berada atas kebenaran. Maka walaupun di Baghdad telah hancur, kita lihat ya, tapi di wilayah-wilayah lain Islam tetap ada, ulama-ulama juga masih ada, dan kemudian bangkit lagi tadi di Mesir dan seterusnya. Jadi, dan kemudian juga kita lihat pertolongan Allah di Ainul Jalut. Banyak sekali pelajaran sini, baik berhubungan dengan akidah, semangat kita melihat bagaimana para ulama dalam berjuang, kesabaran mereka, ya, juga kita dapat menanamkan nilai kesabaran tentang tantangan dalam berdakwah, tantangan dalam masa yang kita hadapi di masa kita, bisa saja tekanan dari penguasa, bisa tekanan dari musuh-musuh Islam, dan itu bukan hal perkara yang baru dalam kehidupan kaum muslimin dalam sepanjang sejarah. Maka ketika kita mendengar sejarah bagaimana kaum muslimin yang dihabisi oleh bangsa Tatar di Baghdad, ya, itu membuat kita bagaimana ketahui bahwa musuh-musuh Islam itu tidak akan pernah diam tentang Islam. Itu jelas dulu pelajaran bagi. Kemudian bahwa begitu besarnya perjuangan para ulama kaum muslimin dahulu, ya, mereka mengalami berbagai penindasan, penyiksaan demi untuk pertahankan iman mereka. Maka betapa mereka kuatnya menghadapi sabaran, kesabaran dan beratnya bencana yang mereka terima juga, gitu kan. Nah, itu membuat motivasi kita untuk kokoh untuk menghadapi cobaan dan ujian itu. Apa yang kita alami hari ini kalau dibanding dengan apa yang terjadi di masa mereka dan apalagi di masa Rasulullah dan para sahabat ketika dikepung di Syi'ab Abdul Muthalib, disebut bagaimana sampai sahabat makan daun-daun yang kering selama macam tidak ada apa-apanya kita berislam hari ini dengan perjuangan mereka, begitu kan. Kita berjuang untuk datang ke majlis ilmu saja, berjuang untuk sholat sunnah dua rakaat selesai, sholat-sholat wajib aja susah, jangankan sholat sunnah, kadang-kadang sholat wajib aja juga susah kan gitu. Nah, ini sebagai cambuk bagi kita untuk kita bagaimana memperbaiki diri. Banyak sekali sebetulnya kalau kita mampu menggali, banyak sekali pesan-pesan yang luar biasa. Bagi anak-anak muda yang melihat bagaimana di dalam kekuasaan Bani Abbasiyah banyak sekali khalifah-khalifah yang muda-muda usianya menaklukkan bangsa Romawi, memiliki wilayah yang luas, ya, saat itu, ya, yang hari ini terdiri dari sekian puluhan negara, dan itu dulu baru dipimpin oleh seorang khalifah yang usianya 25 tahun, usia 26 tahun, 35 tahun. Wah, subhanallah, begitu hebat-hebatnya generasi dahulu Islam ini. Nah, itu memacu, sebagai motivasi kepada generasi muda untuk bersemangat, ya, membina diri mereka, keterampilan mereka, ya, memiliki tawakal dan usaha yang tinggi kepada Allah, ulul himmah, punyanya kecita-cita yang tinggi untuk mengangkat derajat umatnya, memuliakan agamanya, ya kan, berkorban untuk agama ini. Nah, itu memotivasi hal yang banyak dalam diri kita. Dan sekaligus juga mengambil antisipasi bagaimana menghadapi musuh-musuh Islam, mewaspadai musuh-musuh Islam, bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam, kan gitu. Itu barangkali banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di situ. Wallahu'alam bisawab. Baik, syukur alhamdulillah atas jawaban Ustaz. Demikian untuk pertanyaan-pertanyaan di layanan WhatsApp dan di layanan telepon. Waktu yang telah disediakan sudah mencukupi untuk kajian di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ustaz. Mungkin ada ikhtitam untuk dapat disampaikan sebagai penutup, ya, di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar semua. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan umur antum, segala usaha yang antum lakukan, dan diberikan semangat selalu untuk belajar ilmu agama. Termasuk juga para teman-teman yang telah mengatur acara ini dan menjadi tim di dalam tersiarnya acara ini. Semoga Allah SWT berkahi antum semua, baik tim yang di studio Celensimo Studio Mini Studio Syafi'i, dan semua pemirsa dan pendengar. Mohon maaf jika ada dalam kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.